Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين حضرات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada mulai pertemuan kali ini kita akan bahas tentang perang Badar, ya, yang dikenal dengan Ghazwat Badar Al-Kubra. Ya, yang perang ini adalah terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan perang ini adalah perang yang sangat istimewa dibandingkan dengan perang-perang yang lain. Oleh karenanya Allah menamakan perang ini dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Sebagaimana Allah berfirman, In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina Yaumul Furqan Yaumul taqal jam'an. Ya, Yaumul Furqan, hari pembeda, pembeda antara hak dan batil, hari penentu, ya. Yaumul Taqal Jam'an, hari di mana bertemu antara dua pasukan, pasukan tauhid dengan pasukan kesyirikan. Oleh karenanya, perang ini memiliki keistimewaan, di antaranya para peserta perang Badar diberi gelar dengan Al-Badri, dengan Al-Badri, ya. Sifulan Al-Badri, Sifulan Al-Badri. Dan ini tidak diberikan kepada para peserta perang-perang yang lain. Banyak sahabat yang ikut perang Uhud namun tidak disebut dengan Uhudi. Banyak sahabat yang ikut perang Khandaq namun tidak dikatakan Fulan Al-Khandaqi, ya. Demikian juga banyak sahabat yang ikut dalam perang Khaybar namun mereka tidak diberi gelar Fulan Al-Khaybari, ya. Tetapi yang ikut perang Badar disebut dengan Al-Badri. Ini menunjukkan keistimewaan perang ini. Oleh karenanya, ya, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Ya. Bagaimana Ahlul Badar menurut kalian? Qala min afdhalil muslimin. Termasuk dari orang-orang terbaik dari kaum muslimin. Maka Jibril berkata, wa kadzalika man hasyahida badran minal malaika. Demikian juga para malaikat yang ikut dalam perang Badar juga termasuk para malaikat-malaikat yang termulia. Kemudian juga di antara keistimewaan perang Badar, ya, bahwasanya barang siapa yang ikut perang Badar, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah yang masyhur dari sahabat Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah seorang yang ikut perang Badar. Dan perang Badar tadi kita sebutkan terjadi pada tahun 2 Hijriah. Kemudian dia melakukan kesalahan pada tahun 8 Hijriah, itu 6 tahun kemudian. Tatkala Nabi SAW ingin melakukan Fathu Makkah, maka Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat kepada sebagian keluarganya di Mekah mengabarkan Nabi akan datang ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah. Maka ini tentu sangat berbahaya karena rahasia peperangan disebarkan kepada kaum musyrikin. Akhirnya sebelum surat tersebut sampai ke Mekah, ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhirnya sebagian sahabat marah kepada Hatib bin Abi Balta'ah, di antaranya Umar berkata, "Innahu qad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin." Sungguhnya Hatib bin Abi Balta'ah telah berkhianat kepada Allah dan Rasul dan kaum mukminin. "Fada'ni fala adrib unukahu." Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya. Maka Nabi SAW membela Hatib. Nabi berkata, "Alaysa min ahli Badar?" Bukankah Hatib bin Abi Balta'ah peserta perang Badar? "La'allallaha ta'ala ala ahli Badar Faqala i'malu ma syi'tum qad wajabat lakumul jannah. Bisa jadi Allah telah melihat kepada para peserta perang Badar dan Allah berkata kepada mereka, wahai para peserta perang Badar, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, sungguhnya surga telah ditetapkan bagi kalian. Dalam riwayat yang lain, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Kata para ulama, kenapa? Karena pahala yang mereka dapatkan terlalu besar dibandingkan dengan dosa-dosa yang mereka lakukan di kemudian hari, maka tidak sebanding dengan lautan pahala yang mereka lakukan, sehingga Allah melihat mereka ini pantas untuk masuk surga. Ini menunjukkan keistimewaan para peserta perang Badar. Adapun sebab terjadinya perang Badar, ya, maka sederhana sebabnya itu, tatkala ada kafilah dagang Quraisy yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan kemudian ditemani oleh sebagian orang musyrikin seperti Amr bin Al-As dan juga ada sekitar 30 atau 40 orang-orang yang melindungi kafilah dagang tersebut, di antaranya Makhramah bin Naufal dan Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, tatkala itu masih kafir. Abu Sufyan datang dari negeri Syam, ya, dan biasa waktu Abu Sufyan pergi dari Mekah menuju negeri Syam, maka mereka menitipkan barang-barang mereka ke Abu Sufyan untuk diperdagangkan di negeri Syam. Sekarang dia pulang bawa keuntungan, bawa pulang menuju ke Mekah. Tetapi sebagaimana sering kita jelaskan, bahwasanya sebelah utara negeri Syam, kemudian kota Madinah, baru Mekah. Sehingga kalau Abu Sufyan ingin pergi pulang ke Mekah, dia mesti melewati apa? Areal kota Madinah. Maka waktu itu dia bawa harta yang sangat banyak, disebutkan kafilah dagangnya membawa 1000 ekor onta. Kemudian harta yang dia bawa adalah 50 ribu dinar. 50 ribu dinar. Satu dinar kalau dikonversikan sekarang 4/4 gram emas. 4/4 gram emas. Berarti kalau 50 ribu dinar sekitar 200 ribu gram emas lebih. Paling tidak 200 kilogram apa? Emas. Jadi barang yang dibawa sangat banyak. 1000 ekor onta, 200 kilogram apa? Emas, lumayan enggak? Banyak ya. Dan kenapa? Karena semua orang-orang Quraisy mereka nitipkan perdagangan mereka kepada Abu Sufyan waktu pergi ke Syam, sekarang balik. Dan ternyata yang mengawali cuma 30 atau 40 orang. Tatkala Nabi SAW mendengar kabar Abu Sufyan datang dari negeri Syam dengan bawa harta yang sangat banyak, maka Nabi SAW memotivasi para sahabat untuk mengambil harta tersebut. Kenapa? Karena peperangan telah terjadi antara kaum Quraisy dengan kaum muslimin. Ya. Karena sebagian, misalnya sebagian orientalis mengatakan, lihat Muhammad merampok. Ya. Ya, kalau dalam tanda kutip kesannya Nabi merampok apa? Kafilah dagang Abu Sufyan. Namun ini tidak benar. Kenapa? Karena ini lagi perang. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW dan para sahabat, harta mereka sudah dirampok lebih dahulu oleh siapa? Orang-orang Quraisy. Bukankah para sahabat berhijrah, meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kebun-kebun mereka, meninggalkan seluruh yang mereka miliki. Mereka harus terusir meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Apa yang dibawa oleh Abu Sufyan tidak sebanding dengan apa yang mereka tinggalkan. Lagi pula ini suasana perang. Makanya tidak seorang pun dari mereka mengatakan Muhammad perampok, enggak ada. Orang-orang Quraisy sadar kali ini suasana apa? Perang. Kalau perang, jangankan harta, orang pun bisa dibunuh, apalagi harta. Oleh karenanya jangan dengar syubhatnya orang-orang orientalis Muhammad perampok. Itu memang tidak benar. Kondisinya bukan kondisi rampok-merampok, tapi ini kondisi apa? Peperangan. Lagi pula kaum muslimin sudah dirampok sebelumnya oleh Abu Jahal CS, ya. Taib, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat? Hadihi airu Quraisyin, wahai para sahabatku, ini kafilah dagang Quraisy, fiha amwaluhum, di situ banyak harta mereka. Fakhruju ilaiha, keluarlah menuju, ya, kafilah, rombongan kafilah dagang tersebut. La'allallaha yunfilukumuha, semoga Allah menjadikan kalian mendapatkan harta-harta tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW berkata, dan waktu itu para sahabat masih di kota Madinah, ya, kata Nabi SAW, inni ukhbirtu an iri Abi Sufyan annaha muqbilah. Aku diberikan kabar, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya mata-mata untuk mengecek berita-berita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang kirim para sahabat di tempat yang jauh, ratusan kilo, untuk jadi mata-mata melihat kondisi apa, suasana di luar sana. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu ilmu gaibnya. Nabi tidak duduk di rumah kemudian semua keluar, enggak ada. Nabi enggak tahu, Nabi kirim mata-mata ngecek sana ngecek sini ya. Kecuali hal gaib diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kasih tahu, maka Nabi biasa ya. Kalau bahasa kita berikhtiar ya. Yang benar adalah akhdul asbab, berusaha ya. Maka Nabi mengirim mata-mata. Maka Nabi kabar mengatakan, aku dikabarkan oleh informannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Abu Sufyan ya, kafilah dagang Abu Sufyan sedang mukbilah, sedang datang akan melewati kota Madinah. Fahallakum an nakhruja qibala hadhihi al-air? Bagaimana menurut kalian, apa kita keluar kita hadang kafilah dagang tersebut? La'allallaha yughnimnaha, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapati harta tersebut. Qulna na'am, kata para sahabat, iya, kita akan keluar menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Fa kharaja wa kharajna ma'ahu, maka Nabi pun keluar, kami pun keluar bersama Nabi sallallahu, bersama para sahabat keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena, perhatikan, karena tujuan keluarnya para sahabat bukan untuk perang, tapi untuk sekedar menghadang kafilah dagang yang berapa pengawalnya? 30-40. Sedikit. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak seluruh sahabat untuk menghadang kafilah dagang. Ngapain? Ya, karena lawan cuma sedikit, cuma 30-40 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengajak para sahabat yang sudah siap tatkala itu, yang sudah siap ontanya, sudah siap jalan, tinggal jalan, ya. Adapun orang-orang yang minta izin, saya pulang dulu, pergi ke Awali, pergi ke daerah Quba, ngambil kuda, ngambil onta, kata Nabi enggak usah, yang hadir saja yang berangkat. Karena musuh tidak banyak, cuma 30-40 orang, ya. Oleh karenanya, banyak sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Kenapa? Karena mereka menyangka tidak ada peperangan. Yang terjadi hanyalah ingin menghadang kafilah dagang. Itulah sebabnya peserta perang Badar cuma sedikit, 315, 317, 319 orang sekitar itu. Oleh karenanya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berkata, inna lana talibatan, faman kana dhahru hadran falyarkab ma'ana. Sungguhnya kita ada yang mau kita kejar. Barang siapa yang tunggangannya siap, maka jalan bersama saya. Kemudian sebagian sahabat minta izin untuk mengambil unta-unta mereka ya, atau kuda-kuda mereka di ujung kota Madinah. Maka Nabi mengatakan, la, tidak perlu. Illa man kana dhahruhu hadiran. Yang siap aja yang jalan sama saya. Taib. Maka Nabi SAW pun keluar untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan. Nabi keluar di kota Madinah pada hari Sabtu, tanggal 12 ya, bulan Ramadhan. Perangnya tanggal berapa? 17 ya. Tanggal 12 Nabi keluar, perangnya tanggal 17. Kemudian Nabi SAW menjadikan Ibnu Ummi Maktum untuk menjadi imam, menggantikan Nabi di kota Madinah. Dan ini sering saya sampaikan waktu saya membahas tentang tafsir surat Abasa wa Tawalla, bagaimana Allah pernah menegur Nabi SAW karena tatkala Ibnu Ummi Maktum, sang buta datang, Nabi sedang berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, para pembesar Quraisy, ternyata Ibnu Ummi Maktum seakan-akan mengganggu Nabi yang sedang konsen mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Maka Nabi pun habasa wa tawalla. Nabi pun berpaling dan Nabi bermuka masam. Waktu Nabi berpaling dan bermuka masam, Ibnu Ummi Maktum enggak tahu karena dia buta. Tapi Allah tahu. Maka Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, habasa wa tawalla. Dan waktu Allah tegur Nabi pun tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma siapa? Nabi. Tapi karena Nabi adalah Rasul yang memberikan amanah, menyampaikan amanah, maka Nabi baca surat ini. Abasa wa tawalla, padahal surat tersebut menegur siapa? Nabi SAW. Tapi lihatlah bagaimana lapangnya dada Nabi SAW. Setelah itu Nabi sangat menghormati Ibnu Ummi Maktum. Ya. Maka Nabi menyuruh dia menjadi pengganti Nabi kalau Nabi pergi. Sampai kalau Ibnu Ummi Maktum datang, Nabi mengatakan, marhaban, selamat datang kepada orang yang Allah menegurku gara-gara dia. Selamat datang kepada orang yang Allah menegurku gara-gara dia. Tidak seperti kita. Kita kalau gara-gara dia kita ditegur, kita dendam. Gara-gara ente. Tapi Nabi SAW tidak demikian ya. Nabi ditegur oleh Allah karena Ibnu Ummi Maktum, maka Nabi menghormati dia. Di antaranya Nabi menjadikan Ibnu Maktum sebagai tukang azan. Azan kedua, padahal Ibnu Maktum tidak bisa melihat dan dia tidak tahu kapan fajar terbit atau belum. Nanti ada yang kasih tahu, fajar sudah terbit, baru dia kemudian apa? Azan. Taib. Intinya Nabi SAW pergi, kemudian dia menjadikan Ibnu Maktum sebagai imam pengganti Nabi dalam sholat. Ini menunjukkan kedudukan yang mulia. Ya, dia buta, tidak bisa ikut perang, ya sudah. Dijadikan sebagai imam. Kemudian Nabi berjalan, nanti di tengah jalan di Rauha, Nabi menyuruh Abu Lubabah untuk pulang juga menemani Ibn Ummi Maktum di kota Madinah. Adapun yang keluar bersama Nabi SAW dari jumlah para sahabat, dari kaum Muhajirin Ansar, yaitu 300 belasan orang. 300 belasan orang. Ada khilaf belasan ini berapa? Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 19, ya ada khilaf. Ada yang lebih atau kurang. Tetapi dari kaum Muhajirin jumlahnya adalah 60 sekian. Kaum Muhajirin 60 sekian, kaum Ansar jumlahnya 240 sekian. Kaum Muhajirin 60 sekian, kaum Ansar 240 sekian, ya. Bahkan kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, "Kunna natahaddatsu anna ashhab Badrin 300 wa bit'ata 'ashara bi 'iddati ashabi Talut alladhina jawazu ma'ahu an-nahra wa ma jawaza ma'ahu illa mu'min." Kami perbincangkan di antara para sahabat bahwasanya jumlah peserta perang Badar adalah 300 belasan. Dan itu adalah jumlah pasukannya Talut. Waktu Talut ya berperang, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, ya waktu mereka melewati nahar tidak boleh banyak-banyak minum, ya illa maniktaro fagur fatam biyadi, kecuali hanya mengambil sedikit. Ternyata yang melewati sungai tersebut hanya sedikit, ya, yaitu jumlahnya sama 300 belasan orang, ya jumlahnya sama dengan jumlah pasukannya Talut. Demikian juga, ya. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, aku dianggap masih kecil, aku dan Ibnu Umar pada hari perang Badar itu enggak boleh ikut, ya. Semangat ikut tapi ternyata masih apa? Kecil. Kemudian dan kaum Muhajirin tatkala itu jumlahnya 60 sekian, kaum Ansar 240 sekian. Adapun orang-orang musyrikin jumlah awalnya 1319 orang. Jumlahnya 1300 sekian, tapi nanti berkurang tinggal 1000, ya. Tinggal 1000. Adapun kaum muslimin dalam sebagian riwayat 300 belasan, ada yang mengatakan 319 orang. Yang paling banyak dari kaum Ansar adalah suku Khazraj. Yang paling banyak dari kaum Ansar suku Khazraj. Kenapa? Karena suku Aus kebanyakannya tinggalnya di penghujung kota Madinah, sehingga mereka tidak ikut serta karena unta mereka di ujung kota Madinah, kuda mereka di ujung kota Madinah, dan Nabi mengatakan yang kudanya untanya jauh enggak usah ikut, yang ikut yang hadir saja, yang sudah siap. Banyak sahabat yang tidak ikut perang Badar karena ada uzur, ya. Banyak, ya. Secara umum tidak ada yang dicela. Tidak ada yang dicela tatkala tidak ikut perang Badar, ya. Karena Nabi tidak sedang berperang, rencananya hanya untuk menghadang kafilah dagang. Maka sahabat yang tidak ikut perang Badar tidak ada yang dicela. Berbeda seperti perang Tabuk yang enggak ikut dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi akan berperang melawan Romawi yang jumlahnya mungkin ratusan ribu, ya. Maka semuanya harus berangkat. Ketika Ka'ab bin Malik tidak ikut radhiyallahu anhu, maka dia dicela, diboikot oleh para sahabat. Adapun perang Badar tidak ikut enggak ada masalah, ya. Namun ada sebagian sahabat yang ingin ikut namun mereka juga beruzur, ya. Di antara uzur saya sudah katakan tadi karena kudanya jauh, ya. Karena kudanya jauh, untanya jauh. Di antaranya yang beruzur adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut perang Badar. Kenapa? Dia ingin berangkat tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan dia untuk mengurus istrinya, dan istrinya adalah putri Nabi Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Ruqayyah dalam kondisi sakit. Maka yang ngurus Ruqayyah adalah Utsman bin Affan sampai akhirnya Ruqayyah meninggal dunia. Oleh karenanya dia menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut perang Badar karena ngurus istrinya, maka Nabi berkata, "Innalaka ajra rajulin mimman syahida Badran wa sahmahu." Sungguhnya kau mendapatkan pahala seperti orang ikut perang Badar, dan kau juga dapat bagian, ya, ghanimah dari yang diperoleh dari perang Badar, ya. Demikian juga Talha bin Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, dua sahabat mulia ini, ya, yang dijamin masuk surga, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid di antara 10 al-mubasysyirin bil jannah. Kedua orang ini juga tidak ikut perang Badar. Kenapa? Mereka ditugaskan oleh Nabi yatahassasan untuk mencari kabar, disuruh jadi mata-mata. Coba ke sana, tempat jauh, lihat apakah Abu Sufyan datang dari arah mana. Mereka kemudian cari kabar, akhirnya mereka dapat kabar tentang Abu Sufyan, namun mereka kasih tahu Nabi terlambat. Nabi ternyata sudah dapat kabar dari informan yang lain. Akhirnya Nabi sudah berangkat menuju ke perang Badar, sementara mereka baru datang terlambat, sehingga mereka tidak ikut apa? Perang Badar. Ini juga dalil bahwasanya saya katakan tadi, Nabi tidak tahu ilmu gaib, Nabi menyuruh mata-matanya untuk mengeceknya. Demikian juga Abu Lubabah Ibnu Abdul Munzir Al-Ansari, dia juga tidak ikut perang Badar, dia sudah berjalan tapi sampai ke Rauha, Nabi suruh pulang untuk urusin kota Madinah. Dan banyak ya para sahabat yang tidak ikut ya, karena sebab-sebab tertentu ya. Di antara sahabat ada yang hadir tapi tidak ikut perang, contohnya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia ikut dalam perang Badar tapi dia bertugas menjadi khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia tidak angkat senjata untuk berperang melawan orang-orang musyrikin. Di antaranya ya Harithah bin Suraqah ya, dan ibunya adalah Rubayyah. Harithah bin Suraqah, dia keluar radhiyallahu anhu ya untuk melihat bagaimana kondisi peperangan. Dia dari jauh, dia sedang mengawasi lihat kondisi peperangan. Fa asabahu sahmun faqatalahu, maka tiba-tiba ada senjata panah yang kemudian mengenai dia, akhirnya dia meninggal dunia ya. Makanya dia dianggap termasuk ikut serta perang Badar padahal dia tidak maju dalam medan pertempuran. Dia dari jauh tapi terkena anak panah ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ya, perang Badar adalah perang yang sangat luar biasa ya. Sampai seseorang yang tidak ikut dalam peperangan, hanya sekedar di pinggiran peperangan, terkena panah asing kemudian kena dia kemudian meninggal dunia, tetap dianggap sebagai peserta perang Badar ya. Apalagi yang ikut serta dalam perang Badar secara langsung ya. Baik. Persiapan kaum muslimin, maka kaum muslimin keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, menuju Badar, dan kebanyakan mereka berjalan kaki ya, karena enggak usah repot-repot naik kuda, naik unta ya, karena mau dilawan cuma 30-40 orang. Kita sudah 315 sudah kebanyakan. Musuh cuma berapa? 30-40 orang, 10 kali lipat dari jumlah musuh. Maka kebanyakan mereka jalan kaki. Ada 70 unta yang dibawa oleh mereka. Ya ta'aqabunaha kullu thalathatin ala ba'ir. Maka tiga orang ganti-gantian naik unta. Jadi caranya berjalan, satu naik, yang dua jalan kaki. Nanti sudah gantian, yang satu naik lagi, yang dua jalan kaki lagi. Sudah agak jauh lagi, gantian yang satu naik. Demikian, mereka adil, sehingga yang dua jalan kaki, satu bisa istirahat di atas unta. Kalau di atas unta kan tinggal tidur juga bisa, untanya jalan ya. Ini di antara hewan yang ajaib adalah apa? Unta. Yang enggak usah disetir, dia jalan sendiri ya. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantian dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Mereka bertiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, Abu Lubabah satu unta. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad dan juga Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna yauma Badrin kullu thalathatin ala ba'irin." Kami tatkala perang Badar, tatkala keluar menuju perang Badar, tiap tiga orang satu unta. Kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Thalib zamilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menemani Nabi dalam satu ekor unta, Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Qala wa kanat aqbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, faqala nahnu namshi anka. Maka Ali bin Abi Thalib dengan Abu Lubabah berkata, "Ya Rasulullah, sudahlah engkau di atas unta terus ya. Jatah engkau ya Rasulullah yang jalan kaki, saya yang jalani. Jatah kami ambil ya." Jadi para sahabat ingin Nabi naik apa? Unta terus. Biar kami yang jalan kaki, kata Ali dan Abu Lubabah. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya, kata Nabi SAW. Kalian berdua tidak lebih kuat dari saya. Wala ana bi aghna anil ajri minkuma. Dan saya bukan berarti lebih tidak butuh kepada pahala daripada kalian berdua. Artinya Nabi mengatakan, kalian butuh pahala, saya juga butuh pahala. Ya, maka kita gantian aja. Subhanallah. Kalau kita kebetulan, Masya Allah. Ente yang murid yang baik, Masya Allah. Ente hormat sama guru, Masya Allah. Berarti berhasil saya mendidik antum. Sudah, ente jalan kaki, naik terus. Subhanallah, Nabi dengan puncak tawadhu, Nabi mengatakan, lastuma aqwa minni. Kalian berdua tidak lebih kuat daripada saya. Dan saya juga sangat butuh kepada pahala. Tidak kalian merasa lebih butuh, saya juga lebih sangat butuh kepada pahala. Adapun Abu Bakar dan Umar dan Abdurrahman bin Auf, satu unta. Abu Bakar, Umar, Umar, satu unta. Hamzah bin Abdul Muttalib, Zaid bin Harithah dan Abu Kabsyah, ya, juga satu ekor unta. Jadi satu ekor unta tiga orang. Di tengah perjalanan Nabi SAW, ya, menyuruh semua jaros, apa namanya, bel, ya, apa namanya, yang bunyi-bunyi di hewan, kering-kering, lonceng. Kalau bel yang pencet, ya. Lonceng. Semua lonceng diputuskan dari onta, dari leher-leher onta, ya. Para ulama khilaf, kenapa Nabi SAW menyuruh melepaskan apa namanya, lonceng tersebut. Ada yang mengatakan karena khawatir kalau ontanya bergerak nanti malah terhalangi. Tapi pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama, dan itu perkataan Imam Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya karena itu khawatir adalah jimat. Khawatir adalah apa? Jimat. Khawatir itu adalah untuk menolak ain. Karena banyak orang-orang mereka mengalungkan sesuatu di hewan dalam rangka menolak ain, ya. Maka Nabi tidak ingin dalam peperangan ada kesyirikan sedikit pun. Maka Nabi menyuruh untuk memutuskan, ya, lonceng-lonceng tersebut. Adapun berapa pasukan berkuda kaum muslimin? Pasukan berkuda cuma satu orang, yaitu bukan pasukan, cuma satu orang naik satu ekor kuda. Namanya Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di tengah perjalanan Nabi SAW, Nabi mengecek pasukan. Dicek istiarat, namanya dicek. Suruh baris, Nabi periksa satu-satu. Ya. Tatkala Nabi tiba di Bi'r Abi Ainabah, maka Nabi SAW lihat yang masih kecil suruh pulang. Yang masih kecil suruh pulang. Di antara sahabat-sahabat kecil yang semangat ikut perang, disuruh pulang oleh Nabi SAW, di antaranya Usamah bin Zaid, masih kecil. Belum balik, suruh pulang. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, suruh pulang. Al-Bara bin Azib, suruh pulang. Semua sahabat-sahabat junior. Rafi bin Khadij, masih kecil, suruh pulang. Usaid bin Zuhair, suruh pulang. Zaid bin Arqam, masih kecil, suruh pulang. Zaid bin Thabit, masih kecil, suruh apa? Pulang. Subhanallah. Lihat para sahabat, anak-anak mereka kecil-kecil sudah ingin berjuang untuk apa? Islam. Semangat berperang, semangat bertempur. Anak-anak kita sebagian juga semangat bertempur. Game online tapi. Beda antara pendidikan mereka dengan pendidikan kita, ya. Intinya akhirnya disuruh pulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di antaranya, kata Al-Bara bin Azib, ya, "Ustusghirtu ana wa Ibnu Umar yaum Badar." Aku dianggap masih kecil dan Ibnu Umar kala perang Badar, kami enggak boleh ikut. Dan ada seorang sahabat namanya Umair bin Abi Waqqas. Itu saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dia juga disuruh pulang. Di antara anak kecil yang suruh pulang, di antaranya Umair bin Abi Waqqas. Ya. Dia mungkin sudah balik, tapi di antara yang lain dia masih kecil. Suruh pulang aja, kita sudah banyak yang dewasa-dewasa. Maka dia pun menangis setelah disuruh pulang. Akhirnya Rasulullah SAW pun suruh dia ikut. Akhirnya dia meninggal dalam perang Badar. Ceritanya bagaimana? Saat bin Abi Waqqas berkata, "Ra'aitu akhi Umairan qabla an ya'ridana Rasulullah SAW bil khuruji ila Badrin yatawara." Aku melihat saudaraku Umair waktu sebelum Nabi periksa, dia sembunyi-sembunyi di belakang. Sembunyi-sembunyi di belakang. Fakultu malaka ya akhi, ente kenapa adikku? Qala inni akhafu an yarani Rasulullah SAW fasyastasghirani. Aku tidak mau dilihat Nabi, nanti dianggap kecil, disuruh pulang. Fayaruddani. Wa ana uhibbul khuruja la'alla Allah yarzuquni syahada. Bayangkan, aku ingin keluar, aku berharap mati syahid. Masyaallah. Si kecil. Luar biasa. Qala fa uridu ala Rasulillah sallam fastasgharahu. Ternyata benar, Nabi cek masih kecil. Kemudian pulang. Kata Nabi, "Irji, pulang kau." Fabaka, dia nangis. Bukannya senang, "Ayo pulang, mumpung main game di rumah." Subhanallah. Dia senang. Tidak senang, dia malah nangis ketika disuruh pulang. Fa ajazahu Rasulullah sallam. Maka Rasulullah pun mengizinkan dia untuk ikut perang, ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Fakuntu aqidu lahu hama ila sayfihi min sigharihi." Aku yang ikatkan tali-tali pedangnya, karena dia masih kecil, diikat-ikatin oleh siapa? Oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin dia belum besar, masih kecil, tapi akhirnya dia pun perang. Tatkala itu umurnya 16 tahun dan dia pun meninggal dunia dalam perang Badar tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan liwa al-a'zham, bendera utama, waktu itu benderanya wa kana abyad, bendera putih, kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Dan ini menjelaskan Nabi mengetahui kedudukan orang-orang, ya. Banyak sahabat-sahabat yang hebat di situ. Ada Abu Bakar, ada Umar. Tapi yang pertama kali berdakwah di kota Madinah siapa? Mus'ab bin Umair. Sebagaimana telah lalu kita pada pertemuan-pertemuan awal. Nabi mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di kota Madinah. Dan berhasil dakwah beliau. Hampir setiap keluarga ada yang masuk Islam. Dengan dakwahnya siapa? Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair orang cerdas. Orang cerdas, dan dia pernah menjadi orang kaya. Kemudian tiba-tiba jadi miskin karena orang tuanya kafir. Dan akhirnya memutuskan segala pemberian kepada Mus'ab bin Umair, sehingga Mus'ab bin Umair tahu bagaimana menghadapi masyarakat, dan dia sabar tatkala diambil subsidinya oleh ayah dan ibunya. Ya, orang lihat dia saja, kalau lihat dia kulitnya tadinya halus kemudian bersisik, orang nangis lihat dia, lihat kondisinya dia. Tapi dia santai-santai aja. Dia santai saja, dia menjalani kehidupan dengan nyaman. Yang lihat nangis. Kenapa? Karena tahu bagaimana sebelum dia Islam paling mewah, a'tar syabab Makkah, pemuda yang paling harum di kota Makkah, Mus'ab bin Umair. Setelah itu miskin, bajunya robek-robek, jahit-jahit, kemudian kulitnya bersisik, dan dia yang dikirim oleh Nabi berdakwah di kota Madinah dan berhasil dakwahnya. Makanya ketika perang Badar, dia yang dijadikan apa? Pemimpin, sebagai bentuk pemuliaan Nabi kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Nabi membagi pasukan perang menjadi dua pasukan kecil. Katibatul Muhajirin, yaitu pasukan kaum Muhajirin, dan benderanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Katibatul Ansar, pasukan kaum Ansar diberikan kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi menjadikan Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu alal Maimana, pasukan sebelah kanan. Kemudian Al-Miqdad bin Amr alal Maisarah, pasukan sebelah kiri. Wa ja'ala ala Saqah Qais bin Abi Sa'sa'ah, adapun bagian belakang Saqah adalah Qais bin Abi Sa'sa'ah. Adapun pemimpin utama, pemimpin umum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perang bukan asal-asalan, ya. Semuanya perlu strategi, ya. Ya, bukan tenang berdoa insyaallah menang, enggak. Semua perlu apa? Strategi. Perlu doa dan perlu apa? Ikhtiar. Maka Nabi bagi tadi pasukan Muhajirin, pasukan Ansar, sebelah kanan, ya, sebelah kiri, bagian belakang, tengah siapa, semuanya diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat kaum muslimin miskin. Ya, bayangkan mau berangkat perang aja onta ganti-gantian. Ya. Kata Nabi berdoa, "Allahumma innahum hufatun fahmilhum." Ya Allah, sungguhnya mereka tidak memakai sendal, maka berikanlah tunggangan kepada mereka. "Allahumma innahum uratun faksuhum." Ya Allah, sebagian mereka tidak memiliki baju. Sahabat miskin-miskin. Ada yang baju robek-robek, ada yang mungkin tidak punya baju. Mereka tidak memiliki baju. Ya Allah, faksuhum, berikanlah baju kepada mereka. Allahumma innahum jia'un fa'ashbi'hum. Ya Allah, sungguhnya mereka lapar. Ya Allah, kenyangkanlah mereka. Ini sebelum perang. Maka akhirnya Rasulullah SAW, tatkala perang, Rasulullah SAW suruh para sahabat, jangan puasa. Karena itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan, perangnya tanggal berapa tadi? Tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Para sahabat tidak berpuasa. Ada sebagian puasa, tapi banyak yang tidak puasa. Ya, karena perang butuh energi. Sementara kalau puasa mungkin dalam kondisi susah, berat, energi kurang. Saya katakan tadi, Nabi realistis. Ini perangnya butuh energi, sudah tidak usah puasa. Nabi berbuka, sebagian para sahabat berbuka. Ya. Abi Sa'd al-Khudri berkata, "Kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan." Kami berperang bersama Nabi dalam bulan Ramadan. "Faminna sha'imu wa minnal muftir." Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Subhanallah. Saya itu kalau baca sirah sahabat luar biasa. Mereka perang dalam kondisi apa? Puasa. Selama Nabi tidak larang, mereka nekat puasa. Ya. Perang puasa, padahal perang dibawa terik matahari, ngangkat pedang, capek luar biasa. Ya, kita main futsal aja beberapa menit sudah apa? Ngos-ngosan. Ini perang mungkin dari pagi sampai maghrib. Bayangkan. Luar biasa mereka. Puasa. Ya. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu sa'imu alal muftir walal muftiru ala sa'im. Maka tidak ada yang merasa berat, tidak cemburu kepada yang berbuka, dan tidak cemburu kepada yang berpuasa. Masing-masing menjalannya. Dosa bilang, ente sok puasa, gaya ente. Enggak. ente bahlul puasa. Enggak, santai-santai masing-masing aja. Dia merasa kuat puasa-puasa, merasa enggak kuat buka, enggak ada masalah. Ya, masing-masing jalani, jangan terlalu ngurusin orang ya. Ya yarawna anna man wajada quwwatan fa shoma. Mereka memandang siapa yang merasa kuat puasa, fa inna dzalika hasan, dan itu baik. Gabungkan antara jihad dengan apa? Puasa. Ya wa yarawna anna man wajada dha'fan aftar. Dan barang mereka yang anggap mereka lemah maka berbuka. Fa inna dzalika hasan, itu lebih baik dalam peperangan. Di antara dalil yang menguatkan bahwasanya sebagian sahabat tatkala itu berbuka puasa adalah kisahnya Umar bin Al-Humam. Umar bin Al-Humam tatkala Nabi SAW berkata kepada para sahabat, memotivasi mereka, kata Nabi, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Wahai para sahabatku, bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka Umar bin Humam berkata, Al-Ansari, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah. Surga luasnya seluas langit dan bumi." Qala na'am, kata Nabi, "Iya." Qala bakhin, artinya luar biasa, menakjubkan, wow kalau bahasa kita. Wow, surga seluas langit dan bumi. Fa akhraja tamarati min qaranihi fa ja'ala ya'kulu minhunna. Maka dia pun mengambil sisa korma yang ada di tempatnya, kemudian dia makan sebagian butir. Summa qala, kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai menghabiskan korma ini, terlalu panjang hidup saya. Maka dia buang sisa kormanya, kemudian dia masuk dalam medan pertempuran, akhirnya meninggal dunia, mati syahid radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati subhanahu wa taala, tengah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di Harratil Wabrah, Rasulullah SAW dikejar oleh seorang musyrik, ingin ikut perang bersama Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Tatkala Nabi sampai di Harratil Wabrah, ada seorang laki, yuzkar minhu jur'atun wa najdatun. Orang musyrik ini dikenal pemberani dan jagoan. Pemberani dan jagoan. Kemudian dia ingin gabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut perang, tapi dia syaratkan, ya. Dia berkata, "Jitu liatba'aka wa usiba ma'aka." Saya ingin perang sama engkau ya Rasulullah. Saya bantu kau, tapi nanti ghanimah saya dapat juga. Jadi pikirannya dunia. Ikut perang dan para sahabat senang, ini jagoan. Maka fariha ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haina ra'auhu. Para sahabat semua gembira. Oh, ada tambah lagi satu orang, 319 jadi 300 berapa? 20. Lawannya 1000. Lumayan tambah satu orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata dia, enggak. Kata Nabi, "Farji' falan asta'ina bi musyrik." Pulang. Saya enggak butuh dengan orang musyrik. Summa madha, kemudian Nabi jalan dengan pasukannya. Hatta idza kunna bi syajarah. Kami tiba suatu tempat namanya Syajarah. Orang itu datang lagi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan saya ikut dengan engkau, saya dapat ghanimah juga." Rasulullah SAW katakan lagi, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Kau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kata dia, enggak. Kata Nabi, "Irji' fa inna la nasta'in bi musyrik." Pulang. Saya tidak butuh dengan orang musyrik. Kemudian Nabi jalan lagi. Sampai kami di Baida, datang lagi dia. Dia bilang lagi, "Ya Rasulullah, ikut, dapat ghanimah." Kata Nabi, "Tu'minu billahi wa rasulih?" Kau ingin beriman kepada Rasulnya? Kata dia, "Na'am, ya saya beriman." Faqala lahu Rasulullah SAW, kata Nabi, "Intalik, ayo jalan." Maka jalanlah dia. Dan akhirnya dia mati syahid di situ. Ya. Subhanallah, kita enggak tahu iman datang kapan ya. Kita enggak tahu iman datang kapan ya. Lihat sederhana, Abu Talha mau nikah dengan Ummu Sulaim. "Saya ingin nikah kamu." "Boleh, masuk Islam dulu." Cuma itu, iya, Islam kawin, selesai. Masuk Islam jadi sahabat yang mulia. Sebab terkadang mungkin dia tertarik dengan ghanimah, tahu-tahu tiba-tiba datang iman, beriman. Perang, meninggal dunia, mati syahid, selesai. Baik, hadirin dan hadirat yang rahmati subhanahu wa ta'ala. Abu Sufyan, gembongnya Quraisy tatkala itu, dan dia adalah kepala kafilah dagang. Orang yang sangat hati-hati, dia selalu waspada, ya. Dan dia tahu bahwasanya jalan menuju kota Mekah berbahaya. Maka dia pun ngecek-ngecek berita, punya mata-mata, tanya-tanya berita. Setiap ketemu orang dia tanya, "Gimana kondisi?" Sampai dia mendapati kabar dari sebagian orang yang bersafar, yang naik unta, yang berlalu lalang di situ, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa para sahabatnya keluar untuk mencegah dia. Maka tatkala itu Abu Sufyan dapat kabar, wah kita mau dihadang oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Maka dia sewa seorang namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Siapa namanya? Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Kemudian dia utus dia ke Mekah, dia kirim ke Mekah, dia bilang, kasih tahu orang Quraisy untuk datang ke sini, selamatkan harta mereka. Katakan kepada mereka bahwasanya Muhammad dan para sahabatnya akan menghadang harta mereka. Maka Dhamdham pun bergerak dengan cepat sampai ke Mekah. Kemudian dia berteriak dengan suara yang keras, dia berdiri di atas kudanya, di atas ontanya, waqad jada'an faba'irih, dia potong hidung ontanya. Ini tanda bahwasanya kejadian berbahaya, kejadian sedang genting. Tradisi mereka kalau mau kasih pengumuman demikian. Hidung unta dipotong. Maka dia pun berjalan dengan ontanya, dia balik pelana ontanya, ya. Kemudian dia robek bajunya, itu cara mereka, tradisi mereka untuk menunjukkan ada bahaya. Kemudian berteriak dengan keras, ya ma'syara Quraisy, wahai orang Quraisy sekalian. Al-latimah, al-latimah, unta kalian. Amwalukum ma'abi Sufyan qad aradalah Muhammadun fi ashabihi. Harta kalian yang dibawa oleh Abu Sufyan mau dihadang oleh Muhammad dan teman-temannya. La ara antudrikuha al-ghausa. Menurutku segera kalian selamatkan harta kalian. Pertolongan. Ini Dhamdham. Subhanallah, sebelum terjadi kisah Dhamdham ini ada kisah yang menakjubkan, mimpi yang dilihat oleh Atikah, ya, bibinya Nabi SAW, Atikah bintu Abdul Muttalib, ya. Atikah bibinya Nabi SAW. Hadis ini hadis riwayat dengan banyak jalan tapi dhaif semua, sebenarnya mengatakan terangkat derajatnya menjadi hadis hasan karena banyak riwayatnya meskipun dhaif semua tapi bisa menjadi hasan kalau dhaifnya tidak terlalu parah. Maka Atikah melihat dalam mimpinya, dan dia musyrikah waktu itu, masih musyrik, belum masuk Islam, melihat mimpi yang buat dia takut dan dia khawatir. Maka dia pun panggil saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, omnya Nabi, pamannya Nabi, dan juga masih musyrik tatkala itu. Ya, omnya Nabi masih musyrik. Yang masuk Islam cuma siapa? Hamzah. Ya. Al-Abbas masih musyrik. Abu Lahab masih musyrik. Ya. Dan tidak akan masuk Islam. Taib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib masih musyrik. Kemudian dia kirim, panggil, dia berkata kepada saudaranya, mereka kakak beradik, kata Atikah, ya akhi, wahai saudaraku, wallahi laqad ra'aitu lailata ru'ya afdha'atni. Sungguh tadi malam saya lihat suatu mimpi yang membuat aku takut. Wa takhawaftu an yadkhula ala qaumika minha syarrun wa musibah. Saya khawatir gara-gara mimpi ini mengisyaratkan bahwasanya kaummu, kaum Quraisy akan terkena keburukan dan musibah. Faktum anni ma uhaddithuka bihi. Wahai Al-Abbas, jangan kau cerita sama orang lain. Ini rahasia kita berdua. Jangan cerita sama orang lain. Faqala laha, kata Al-Abbas, wa ma ra'ait, apa yang kau lihat dalam mimpimu? Kata dia, ra'aitu raqiban aqbala ala ba'irin lahu. Aku melihat ada orang datang naik ontanya, hatta waqafa bil addah, kemudian dia berdiri di lembah Abtah, kemudian dia berteriak dengan suara yang paling keras, ala infiru ya ala gudrin lima sari'ikum fi thalas. Dia berteriak, wahai tukang khianat, pergilah kalian 3 hari lagi menuju kebinasaan kalian. Mimpinya demikian. Orang naik unta, kemudian berteriak dengan suara keras, kasih pengumuman. Pengumumannya, wahai ahla gudrin, wahai orang-orang tukang berkhianat, pergilah dalam 3 hari menuju tempat kebinasaan apa? Kalian. Fa'aron nasa ijtama'u ilaihi. Maka orang-orang pun berkumpul di sekelilingnya. Thumma dakhalal masjid wa nas yattabi'unahu. Maka dia pun masuk Masjidil Haram, orang-orang semua ikut dia. Fabainahum hawlahu mathala bihi ba'iruhu ala dhahril ka'bah thumma saraha bimithliha ala infiru ya ala gudrin. Maka dia pun naik di atas ontanya dan dia berteriak lagi, wahai pergilah kalian, orang-orang yang pengkhianat, menuju kebinasaan kalian, tempat kebinasaan kalian. Thumma akhada sakhratan fa arsalaha fa aqbalat tahwi hatta idha kanat bi asfalil jabal irfaddat. Kemudian dia ambil batu, dia lempar, batu tersebut jatuh, kemudian batu tersebut pecah. Fama baqiya baitun min buyuti Makkah wala darun illa dakhalatha minhu khilqatun. Maka pecahan itu semuanya masuk di semua rumah yang ada di kota Mekah. Orang Quraisy semuanya kemasukan batu tersebut. Jadi Atikah tahu ini mimpi menunjukkan akan ada musibah dan setiap rumah akan merasakan musibah tersebut karena pecahannya masuk ke seluruh rumah orang-orang Quraisy. Maka Al-Abbas yang masih musyrik juga berkata, "Innaha wallahi innaha idzil ru'ya. Wallahi demi Allah ini benar-benar mimpi." Fa anti faktumiha. Enti jangan cerita sama orang, ya. Wahai Atiqah, kajian sama orang. Wala tadhkuri hal ahad. Jangan cerita sama seorang pun. Kemudian Al-Abbas keluar. Tapi dia gelisah mau cerita. Dia ketemulah dengan Al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah, temannya. Maka dia cerita, Atiqah mimpi begini, begini, begini. Diam, jangan cerita sama orang ya. Kata Walid, iya saya enggak cerita. Kemudian akhirnya sudah tersebar. Ya. Makanya kalau rahasia sudah keluar dua orang, ada yang mengatakan ada apa, idza jawazal isnain, ada yang mengatakan sudah melewati dua orang, sudah selesai. Ada yang mengatakan sudah keluar bibir, dua bibir selesai, enggak akan ada tersimpan. Makanya orang bilang sama saya, Ustaz, ini rahasia jangan cerita, saya enggak mau. Ente simpan aja sendiri. Ente aja menderita, tidak mau. Jangan pindahkan penderitaan kepada saya. Ente simpan sendiri, saya tidak mau dengar rahasia. Enggak mau. Karena susah menjaga rahasia. Ingin cerita ke orang. Akhirnya, kabar berita pun tersebar di mana-mana. Taib azan ya? Belum ya? Kemudian kata Al-Abbas, aku pun pergi untuk tawaf di Ka'bah. Itu orang-orang musyrikin, mereka juga tawaf. Ya. Wa Abu Jahal bin Hisham fi rahtin min Quraish ku'udun yatahadyathuna bi ru'ya Atiqah. Ternyata Abu Jahal seperti biasa lagi duduk di tempat nongkrongnya di sisi Ka'bah. Taib, silakan azan. Baik, kita lanjutkan. Jadi Al-Abbas pergi ke Ka'bah untuk tawaf. Sementara berita tentang mimpinya Atiqah sudah tersebar kemana-mana. Ya. Dan Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk nongkrong dekat Ka'bah. Dan mereka sedang ngobrol tentang mimpinya Atiqah. Tatkala Abu Jahal lihat aku, Abu Jahal berkata, ya Abul Fadl. Wahai Abul Fadl, karena Al-Abbas punya namanya Fadl bin Abbas. Idza faraqta min tawafika faqbil ilaina. Kalau kau sudah selesai tawaf, ke sini. Masyaallah, dipanggil oleh siapa? Abu Jahal. Tatkala aku selesai tawaf, aku lalu pergi menuju kepada mereka, jalastu ma'ahum, aku duduk bersama mereka. Maka Abu Jahal bicara sama aku, ya Bani Abdul Muttalib, wahai putra-putranya Abdul Muttalib. Siapa? Putra-putranya Abdul Muttalib banyak ya, Abu Lahab, Al-Abbas, ya. Paman-pamannya Nabi dan tentunya Nabi. Mata hadatsat fikum hadhihi an-nabiyyah? Sejak kapan muncul nabi perempuan di antara kalian? Atiqah maksudnya ngeramal-ngeramal ya. Tidak cukup nabi laki-laki, mesti nabi perempuan. Qala faqultu wa madzak? Aku pura-pura enggak tahu. Ada apa emangnya? Ada apa emangnya? Qala tilka ru'ya allati ra'at Atiqah. Itu mimpi yang dilihat oleh Atiqah. Qultu wa ma ra'at? Apa yang dia lihat emangnya? Mimpi apa? Qala ya Bani Abdul Muttalib. Maka Abu Jahal ngejek lagi. Wahai anak-anaknya Abdul Muttalib. Ama raditum an yatanabba'a rijalukum hatta tatanabba'a nisa'ukum? Apakah tidak cukup ada seorang di antara kalian ngaku nabi laki-laki? Sekarang perempuan juga ikut-ikutan jadi ngaku nabi. Mau berapa nabi di antara kalian? Nabi laki-laki sama nabi ya, nabi perempuan. Maksudnya Atiqah ini kok ngeramal-ngeramal kayak nabi juga. Qad za'amat Atiqatu fi ru'yaha annahu qala infiru fi thalathin. Ya. Sungguhnya dia berkata, dia menyangka dalam mimpinya ada orang berkata, pergilah kalian dalam 3 hari. Fasatanarabbasu bikum hadhi thalath. Saya akan tunggu 3 hari ini. Ya. Fa iyakun haqqan ma taqulu fasayakun. Kalau apa yang dia katakan benar, maka akan terjadi. Wa in tamdi thalath wa lam yakum min dhalika syai. Kalau sudah lewat 3 hari dan tidak terjadi apa-apa, katabna alaikum kitaban annakum akthabu ahli baitin fil arab. Kami akan bikin catatan, kalian putra-putranya Abdul Muttalib adalah keluarga paling pendusta di negeri Arab. Kenapa Abu Jahal ini dia hasad sama Banu Abdul Muttalib? Ya, karena Abu Jahal dari Banu Makhzum dengan nabi dan keluarganya dari Bani Hashim. Dan Bani Makhzum dan Bani Hashim selalu bersaing dalam memberi, dalam ketenaran, dalam syaraf kemuliaan, dalam memberi makan kepada orang-orang miskin. Ya, sekarang dia dapat celah untuk mencela Bani Hashim atau Bani Abdul Muttalib. Kalau ternyata setelah 3 tidak ada apa-apa, maka akan saya catat kalian adalah keluarga paling pendusta. Kata Al-Abbas, "Wallahi ma kana minni illahi kabirun illa anni jahattu dhalika wa ankartu an takuna ra'at syai'an thumma tafarraqna." Demi Allah, saya mau balas dia bisa. Cuma dari awal saya sudah ngaku-ngaku tidak tahu. Ya. Dan saya menyatakan saya tidak tahu dan saya mengingkari atikah mimpi sesuatu. Kata Labbas, tatkala sore hari, tidak seorang pun dari keturunan Abdul Muttalib kecuali datang kepadaku. Semua ibu-ibu keturunan Abdul Muttalib semuanya datang kepadaku. Mereka berkata kepadaku, mencelaku, akrartum li hadzal fasiqal khabith an yaqa' fi rijalikum thumma qatanawala an-nisaa wa anta tasma'. Wahai Al-Abbas, kamu ini malu-maluin. Itu si jahil, si fasik Abu Jahal sudah mencela-mencela lelaki-lelaki kita, kau diam saja. Sekarang mencela perempuan-perempuan kita, Atikah dicela, kau diam-diam saja. Power of the mak-mak ini semua. Ente gimana? Ya, laki-laki dicela ente diam, sekarang ibu-ibu dicela juga sama Abu Jahal, kau diam saja. Kau sudah dengar, tsumma lam yakun indaka fi dzalika ghairah. Kau tidak punya rasa kecemburuan ibu-ibu kita dicela-cela. Li syai'in mimma sami'ta, kau dengar dan kau diam saja. Wah, Al-Abbas naik pitam. Dia mengatakan, wallahi fa'altu, saya akan balas. Maka ana minni ilahi min kabir. Semisal bagi dia kecil bagi saya. Wa imallahi la ata'aradanna lahu fa in ada la aqfiyanna kunnah. Kata dia, kata Al-Abbas, demi Allah saya akan cari gara sama siapa? Abu Jahal. Dia macam-macam, sayang hadapi dia. Kalian tenang aja. Maka pada hari ketiga, pertama, hari kedua, hari ketiga sejak mimpi kan, hari yang ditunggu-tunggu. Benar enggak ada orang datang kemudian apa? Teriak-teriak bikin pengumuman. Pada hari ketiga dari mimpinya Atikah, saya pun jalan dan saya sudah jengkel, mukdzab, marah. Ya, saya pikir saya kemarin terluputkan, harusnya saya balas itu Abu Jahal waktu hari itu. Tapi sudah lewat, sudah biarin aja. Maka saya pun masuk masjid, Masjidil Haram. Faro'aituhu, biasa Abu Jahal nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Antum aja nongkrong di sini. Abu Jahal dulu nongkrong di mana? Masjidil Haram. Tidak bersyukur kepada Allah, tinggal dekat Masjidil Haram. Kurang ajar ya. Fawallahi inni la amshi wa nahwa ata'arraduhu. Demi Allah saya akan jalan menuju Abu Jahal, cari gara sama dia. Liya'uda li ba'di maqala fa'aqabihi. Saya ingin cari gara, biar dia ngomong seperti kemarin, kemudian saya balas dia. Wa kana rajulan khafifan. Abu Jahal ini orangnya kurus. Hadidal wajah, wajahnya tajam, enggak tahu kayak apa maksudnya. Hadidal lisan, lisannya tajam. Kurus krempeng, tajam mukanya, tajam lisannya. Hadidan nazar, pandangannya juga apa? Tajam, masyaallah. Qal idh kharaja nahwa babal masjid. Tiba-tiba saya menuju dia pergi ke pintu keluar masjid. Saya menuju dia pergi. Ini kemana dia? Yastadus, buru-buru. Fakultu fi nafsi, ma lahu la'anahu Allah. Kenapa dia menjauh dariku? Semoga Allah melaknatnya. Aqulu hadza farakun minni an ushatimahu. Kenapa dia takut saya maki-maki dia? Wa idza huwa qad sami'a ma lam asma', tiba-tiba dia keluar pintu karena dengar ada kasih pengumuman. Siapa tadi? Dhamdham Al-Ghifari tadi. Tiba-tiba datang Dhamdham bin Amr Al-Ghifari dan dia berteriak di tengah-tengah wadi, berdiri di atas ontanya. Dan dia telah memotong hidung dari ontanya dan dia telah balik apa namanya pelana ontanya dan dia telah robek bajunya dan dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, latimah latimah, wahai orang Quraisy, selamatkan unta-unta kalian. Amwalukum ma'abi Sufyan qad aradallaha Muhammadin fi ashabihi. Harta kalian bersama Abu Sufyan mau dihadang, mau diambil oleh Muhammad dan teman-temannya. Segera selamatkan, pertolongan. Kata Al-Abbas, pasagolani Abu Jahal anhu. Ya, aku tidak mikir Dhamdham, aku sibuk Abu Jahal, kemana dia? Dan Abu Jahal juga tidak mikir aku, dia sibuk dengan Dhamdham. Enggak ketemu. Kemudian, fazi'at Quraisyun asyaddal faza', tatkala mendengar berita tersebut, padahal mimpi sebelumnya sudah ramai, mereka pun sangat ketakutan, dan mereka khawatir apa yang dimimpikan oleh Atikah terjadi. Mereka akan menuju kebinasaan. Tapi demikian saja, kajian kita, mohon maaf banyak pertanyaan, disimpan aja 2 minggu lagi ya. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.